Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surat An-Najm, dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-21 pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala alakumuz zakaru wa lahul unsa. Apakah untuk kalian az-zakar, anak laki-laki, wa lahul unsa, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak perempuan? Tafsirnya ay ataj'aluna lillahi al-banati bizamikum wa lakumul banun. Apakah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala al-banat, anak-anak perempuan, dengan persangkaan-persangkaan kalian, yakni menisbatkan dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak-anak perempuan. Walakumul banun, dan kalian menisbatkan untuk diri kalian sendiri al-banun, anak-anak laki-laki. Nah, yakni ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Mereka katakan al-malaikatu banatullah. Para malaikat yang di langit, mereka adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mereka tidak menyaksikan bagaimana penciptaan para malaikat, dan mereka tidak mengilmui, nah, malaikat itu seperti apa wujudnya, ya, bagaimana rupanya, bagaimana tingginya, dan seterusnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha ashahidu khalqahum. Mereka menjadikan para malaikat yang di langit sebagai, yang mereka adalah hamba Ar-Rahman, dijadikan sebagai inathan, sebagai anak-anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada mereka dengan pertanyaan pengingkaran, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat itu, bagaimana rupa mereka, bagaimana bentuk mereka, bagaimana jumlah mereka? Nah, jawabannya adalah mereka tidak menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat. Yani dari sisi mana mereka bisa mengatakan bahwa mereka adalah, yani para malaikat adalah banatullah. Sedangkan mereka menisbatkan untuk diri-diri mereka sendiri adalah al-banun, ya, anak-anak laki-laki. Ya, di mana mereka tidak menyukai ketika di tengah-tengah keluarga mereka terlahir anak dengan jenis kelamin wanita. Mereka geram, ya. Mereka dirundung dengan kesedihan, mereka cemas, dan mereka menanggung rasa malu yang begitu besar, dan tidak segan untuk mereka membunuh anak wanita tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Hal itu bila demikian, qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang dhiza. Mana dhiza? Qala al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ay zalimatun ja'iratun. Zalimatun ja'irah, itu adalah pembagian yang zalim, pembagian yang melampaui batas. Nam wa ayyu dhulmin a'zamu min qismatin taqtadhi tafdhil al-'abdi al-makhluqa 'ala al-khaliq. Maka kezaliman yang mana yang lebih besar kezalimannya dibandingkan dari pembagian yang mengharuskan seorang hamba lebih mengutamakan al-makhluq dibandingkan al-khaliq. Ta'alallahu an qawlihim 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nam dari ucapan-ucapan mereka 'uluwan kabira, maha tinggi yang besar. Nam. Baik, yakni ucapan mereka adalah ucapan ya min abtalil batil, kebatilan yang paling batil, kebatilan di atas kebatilan. Ketika misalkan mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak laki-laki saja, itu sudah termasuk kezaliman. Apalagi ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak perempuan, menisbatkan anak-anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan al-malaikatu banatullah, para malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak menyukai dengan kehadirannya ya anak yang berjenis kelamin perempuan di tengah-tengah mereka. Mereka geram, mereka sedih, mereka benar-benar menanggung rasa malu di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya, dan tidak segan untuk membunuh anak perempuan itu dalam keadaan hidup-hidup. Nah, benar-benar zalim. Itu adalah pembagian yang sangat zalim, pembagian yang sangat melampaui batas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ma hiya, ya, tidaklah itu kecuali asma'un, nama-nama, sammaytumuha antum wa aba'ukum, yang telah disematkan oleh kalian dan orang tua kalian, nenek moyang kalian kepada patung-patung itu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan dengannya sebuah keterangan. Nah, in hiya illa asmaun, disebutkan faidah oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa in hiya illa asmaun sammaytumuha, in di sini bermakna nafiyah, yakni bermakna ma. Naam. Bermakna ma. Yani maknanya adalah ma hiya illa asmaun sammaytumuha. Tidaklah itu kecuali nama-nama yang disematkan oleh kalian dan orang tua-orang tua kalian. Naam. Itu hanya sekedar nama. Sekedar nama, mujarradul asma, mujarradul asma, la haqiqata laha, la haqiqata laha, yang tidak ada hakikatnya. Naam, yang tidak ada hakikatnya. Ketika kalau menamakan itu adalah sebagai ya manat, ya, kemudian uzza dan seterusnya, itu sekedar nama yang tidak mengubah kedudukan berhala-berhala tersebut menjadi ilah. Ya, itu sekedar nama yang kalian iddia, yang kalian akui, yang kalian sematkan kepada berhala-berhala tersebut, yang kalian jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ai ma anzalallahu biha min sultan, ai min hujjatin wa burhanin ala sihhati madhhabikum. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dengannya dari keterangan min hujjatin, adanya hujjah, wa burhan, dari burhan keterangan, ala sihhati madhhabikum, yang menunjukkan atas benarnya madhhab kalian, pendapat kalian. Wa kullu amrin ma anzalallahu bihi min sultanin fahuwa batilun fasidun. Dan setiap perkara yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dengannya berupa sultan, keterangan, dalil, hujjah, fahuwa batilun fasidun, maka itu adalah perkara yang batil dan itu adalah perkara yang rusak. La yuttakhadu dinan, yang tidak dijadikan sebagai agama, yang tidak dijadikan sebagai ajaran, tidak dilaksanakan. Wahum fi anfusihim laysu bimuttabi'ina liburhanin yatayaqqanuna bihi ma dhahabu ilaih. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengikuti burhan, keterangan, yang mana dengan itu mereka yakin mantap dengan klaim-klaim mereka bahwa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang memiliki manfaat, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa memberikan mudharat, ya, sesuai dengan pendapat mereka. Wa innama dallahum ala qawlihim adh-dhannul fasid, dan hanyalah yang menunjukkan atas ucapan-ucapan mereka, atas klaim-klaim mereka, hanya sekedar adh-dhannul fasid, persangkaan-persangkaan yang lemah, persangkaan-persangkaan yang rusak. Wal jahlul kasid, dan kebodohan-kebodohan yang tidak laku, yang tidak ada bobotnya sama sekali. Wa ma tahwahu anfusuhum minasyirki, dan semata-mata itu adalah perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka berupa kesyirikan. Mereka ingin untuk Allah subhanahu wa ta'ala adanya tandingan. Wal bid'ah al-muwafiqatu li ahwiyatihim, demikian pula bid'ah-bid'ah yang mencocoki terhadap arah dari keinginan mereka. Ahwiyah, arah dari keinginan mereka. Walhal annahu la mujibalahum yaqtadi ittiba'uhum adh-dhanna min faqdil ilmi wal huda, dan kondisi sebenarnya bahwa tidak ada perkara yang mewajibkan bagi mereka, yang mengharuskan, ya, pengikutan mereka terhadap adh-dhann, ya, berupa faqdil ilmi wal huda, hilangnya ilmu dan hilangnya petunjuk. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, adanya petunjuk. Tidak ada alasan untuk mereka mengelak, tidak ada alasan sama sekali untuk mereka beralasan, ya, bahwa ini adalah perkara yang benar. Tidak ada petunjuk dari siapapun untuk menyalahkan kami. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada mereka melalui lisan Rasulnya bahwa apa yang diperbuat oleh mereka adalah bentuk kekufuran, apa yang mereka lakukan adalah bentuk kesyirikan yang bisa mengantarkan mereka kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Telah datang petunjuk kepada mereka, al-huda, alladhi ay alladhi yurshiduhum fi babi tauhid wan nubuwah, yang memberikan bimbingan kepada mereka pada bab at-tauhid wan nubuwah, mengajarkan kepada mereka, ya, perkara yang harus mereka kerjakan, yakni untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula adanya nubuwah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa jami'il matalib allati yahtaju ilaiha al-ibad, dan perkara-perkara yang dituntut, yang dibutuhkan oleh seluruh hamba-hamba, semuanya telah diterangkan, perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari Allah, perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada surga telah dijelaskan, perkara-perkara yang bisa mencelakakan seorang hamba dan menjerumuskan ke dalam neraka juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk mereka Nam bersilam. Fakulluhum qad bayyanahu Allahu akmala bayanin wa awdahahu. Nah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dengan segamblang-gamblang penjelasan, dengan sejelas-jelas penjelasan, dengan sesempurna penjelasan. Wa adallahu 'alal maqsud, dan juga telah dijelaskan dengan perkara yang sangat menunjukkan kepada maksud yang diinginkan. Wa aqama 'alaihi minal adillati wal barahin. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegakkan ya atas perkara tersebut al-adilla wal barahin, adanya dalil-dalil dan bukti-bukti yang gamblang. Ma yujibu lahum wa li ghairihim ittiba'ahu, yang mengharuskan untuk mereka tunduk, demikian pula bagi yang lainnya, untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yabqa li ahadin uzrun wala hujjatun min ba'dil bayani wal barahin, maka tidak ada tersisa, tidak tersisa sedikit pun untuk siapapun adanya uzur wala hujjah, demikian pula alasan-alasan bagaimana caranya mereka yakni menghindar ya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, min ba'dil bayan, setelah adanya penjelasan, wal barahin, adanya bukti-bukti dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana ma hum alaihi, naam, ghayatuhu ittiba'u dhann wa nihayatuhu naam asyqa' al-abadi naam wal 'adzab as-sarmadi. Naam, yani puncak dari perkara mereka adalah ittiba'udzan, mengikuti hawa nafsu, persangkaan yang lemah, dan puncak dari mereka, perbuatan mereka adalah asyqa, kesengsaraan yang al-abadi. Naam, wal 'adzabus sarmadi, dan azab yang langgeng yang tidak ada putusnya. Fal baqa'u 'ala hadhil hal, dan terus-menerus dalam kondisi tersebut min asfahis safah, ini adalah kedunguan yang sangat dungu. Wa azlam yadzulmi, dan kezaliman yang paling zalim, yang paling besar. Wa ma'adhalika yatamannawna al-amani wa yaghtaruna bi anfusihim. Dan bersamaan dengan kondisi mereka ini, mereka masih berangan-angan dengan angan-angan untuk mereka mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang yang mendapatkan keselamatan di dunia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah lebih baik dibandingkan ya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia, dan juga bahkan mereka mengklaim akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Wa yaghtaruna bi anfusihim, dan mereka tertipu dengan jiwa-jiwa mereka dan kondisi-kondisi mereka tersebut. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita dengarkan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.